Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Halaman 37. Pak Sur, pekan kemarin saya cari riwayat yang sahih. 37, halaman 37, poin ke 19. 18 lah. 18. Mau 19 maksudnya. Tapi malam ini yang kita baca 18 toh. Betul enggak Pak Budi? Noh. 18. Gitu. Betul enggak Abu Yusuf? 18. Iya, karena yang pekan kemarin saya pinjam punya Pak Eko. Hah? 18. Mau 19 maksudnya. Hasan. Tapi enggak usah ditanya meriwayatkan dari siapa enggak? Jadi riwayat seorang bapak dari anak. Enggak apa-apa Mas, tenang. Bapak sendiri. Oh ya, urusannya suatu sama bubur ayam. Baik, bismillah. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Kitab yang kita baca ringkasan Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Poin ke-18 halaman 37. Ini al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang sabar, yang oleh Imam Ahmad disebut ada 90 tempat. Qala rahimallahu taala ats-tsamina asyar, yang ke-18, annahu subhanahu akhbara. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan annahu, bahwa innama yantafi'u bi ayatihi, yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syariah. Ayat-ayat syariah itu apa? Ayat-ayat Al-Quran, dan juga termasuk di dalamnya adalah hadith-hadith Nabi Muhammad SAW. Kalau ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat dalam bentuk makhluk ciptaan, langit, bumi, air, angin, sungai, laut, ya. Kemudian anatomi manusia, kemudian apa, keindahan langit, kemudian yang tersimpan di bawah laut, itu semua ayat-ayat kauniyah namanya. Ayat-ayat syariah manfaatnya sangat banyak. Ayat-ayat kauniyah pun demikian, manfaatnya sangat banyak. Tetapi tidak semua orang bisa memanfaatkannya. Padahal kalau bermanfaat, yang untung siapa? Hamba itu sendiri. Kita tahu sebuah alat, Pak Sur, sebuah alat, mungkin 1, 2, 3 alat, di tangan orang yang mengerti cara memanfaatkannya, itu bisa menjadi mata pencaharian. Betul? Ya. Seorang tukang, Pak Sagio, ya, itu modalnya cetok, palu, selesai. Atau ada tambahan yang lain, Pak Sagio? Kalau mau nukang itu, cetok sama palu kira-kira cukup, bukan? Eh? Cukup. Dalam? Meter. Oh ya, betul, meteran. Kalau yang ahli gak perlu pakai meteran lagi, tinggal disilang kayak gilang lah kayak gini. Tambah meteran lah. Tiga unsur tukang ini, itu mau kemanapun pergi, karena dia bisa memanfaatkannya, hidup dia. Bukan untuk dirinya sendiri, saat keluarga pun bisa dia hidupi, dalam arti dia mencari nafkah. Ya, cukup dengan tiga alat ini. Kenapa? Tapi kalau yang megang ini orang gak paham cara memanfaatkannya, ya dia gak bisa bergerak apa-apa dia. Ya. Gak bisa bergerak apa-apa. Gunting dan sisir di tangan orang yang tepat dan bisa memanfaatkannya, kemana-mana bisa hidup dia. Jadi apa? Jadi apa? Tukang cukur. Ada yang gak pakai alat loh, tapi bisa hidup dia. Mijet. Ya kan? Ya paling ya pelumas lah, embodi atau apa. Tapi kemanapun dia pergi, bawaannya cuma krim, embodi, tambah mungkin apa namanya yang hangat-hangat, bisa apa? GPU, nggak paham Zul? Paham ya? Mijiti api biasanya. Apa kamu yang dipijiti? Oh, masyaallah, lumayan, tarif. Dapat bakmi paling nanti ya kan. Jalan bakmi. Itu kemanapun dia pergi, bisa hidup dia. Itu kita kalau daerah Jawa Baratan sana, selama ini kita kalau berhenti di SPBU, ada orang yang pakai, dia cuma bawa kertas kardus itu ditulis jasa pijet, jasa urut. Itu di SPBU, res area itu. Ini bapak-bapak gini, dia cuma bawa embodi sama ya kayak GPU tadi lah. Kalau GPU kan merek Zul, dikiranya endorse pula kita kan. Maksudnya penghangat itu ya. Cuma modal itu loh. Dia punya istri, dia punya anak. Orang ngasih 50 ribu, 70 ribu. Apalagi kalau pas musim liburan, mudik, lebaran, panen uang dia. Kenapa? Karena bisa memanfaatkan. Itu urusan bisa memanfaatkan sesuatu, itu membuat dia bahagia. Bisa menyelesaikan banyak hal. Orang Islam harus bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat syariah. Dia pandang langit itu, dia perhatikan laut dan sungai, dia perhatikan tubuhnya dengan semua organ dan seluruh anatominya. Kalau udah seperti itu, dia kecil, gak bisa sombong dia. Itu bermanfaat. Tapi kalau ayat-ayat kauniyah itu tidak bermanfaat, jadi hamba yang sombong, yang takabur, yang merendahkan, lupa diri. Ya, sampai menganggap dirinya sebagai Tuhan seperti siapa? Fir'aun. Tapi kalau dia kayak gini, insyaallah. Ya. Dia lihat ayat-ayat kauniyah yang ada di sekelilingnya itu. Orang cacat misalkan. Cacat fisik. Ya kan? Yang tangannya buntung. Yang kakinya buntung. Yang buta. Ya. Yang sumbing bibirnya gak bisa ngomong baik. Ya. Itu kan ayat-ayat kauniyah sebenarnya. Hanya orang beriman yang bisa memanfaatkan ayat-ayat kauniyah ini. Ketika dilihat orang-orang seperti tadi yang cacat fisik dan yang lainnya, itu langsung plong hatinya. Ya Allah, burung sepiro aku ya Allah. Kan gitu. Mau sambat isin. Iya kan? Mau mengeluh malu. Ternyata ada yang lebih susah. Yang cacat enggak pernah mengeluh. Yang kekurangan fisik bisa tertawa dan tersenyum. Akui loh, lengkap, mangan, bisa gerak, gak pakai kacamata, mulut bisa bicara, kaki bisa digerakkan. Ya kan? Semua tulang punggung yang mutar maupun yang naik turun, itu bisa dilakukan. Semuanya normal organnya. Mau berkeluh ke saya, izin lah sama yang cacat-cacat itu. Ya kan? Ada satu teman kita, Ikhwan, sekarang udah punya anak dua dia. Pernah saya ajak keluar kota untuk nemenin pas daurah gitu. Main pucal, terkilir. Ikhwan-ikhwan di kota tersebut, ada Ustaz, ikhwan kita tukang pijet. Gitu, buta ternyata beliau. Rumahnya deket alun-alun. Malam itu langsung dibawa dipijetin. Dalam satu rombongan itu ada satu ikhwan, sudah tua belum nikah dia. Ya, umurnya udah 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas. Tak ceritakan ini loh Pak, rencang lo niki dereng nikah. Kalah karo sing wuto mas katanya. Itu motivasi kata-kata tukang pijet itu. Ikhwan kita salafi dia sampai sekarang masih alhamdulillah. Dia bilang, mas isin, saya yang buta aja punya istri lengkap. Istri yang fisiknya sempurna. Maksudnya sempurna itu gak cacat seperti beliau. Punya anak juga. Pulang dari situ semangatnya itu tumbuh dia untuk menikah. Iya katanya. Alhamdulillah kita proses. Yo manut ikhwannya. kita yang mengantarkan satu mobil, apa kita antar untuk ta'aruf, nazar, lamaran sampai menikah, saya yang diminta untuk menyampaikan khutbah, sekarang punya anak dua, ya kan? Dan masih sering membantu, masih ingat masa dulu gitu maksudnya. Itu ayat kauniyah namanya, bermanfaat kan, ketemu sama orang buta, akhirnya yang semula itu sudah nggak punya kepercayaan diri, ya kan, underestimate namanya, mau soal itu sepatang pulau sing gelem karo iki ya sopo segala macam, dan jenengan itu loh punya pekerjaan, ya kerja di pasar jualan segala macam, punya uang sudah mandiri, masa kalah sama yang buta tadi. Ya itu namanya, itu mengambil manfaat dari ayat-ayat kau. Iya, ayat-ayat syariah jelas, ayat-ayat Al-Qur'an ini yang kita baca dari Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi Hudalil Muttaqin sampai minal jinnati wan nas, itu kalau kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir dalam Al-Qur'an, semuanya itu pelajaran-pelajaran. Nah, kalau pertanyaannya, aku kok ora iso ngambil manfaat? Nah, itu bukan Al-Qur'annya, tapi kitanya. Ya, berapa banyak problem-problem itu jawabannya ada di dalam Al-Qur'an. Sekian banyak persoalan, solusinya ditemukan di dalam ayat Al-Qur'an. Belum lagi hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Tapi kata Ibnu Qayyim, yang bisa mengambil manfaat wa yata'izu biha, yang kemudian hatinya tersentuh kena bau idhahnya, hanya as-sabarus syakur, hanya orang yang benar-benar sabar dan bersyukur. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wa laqad arsalna Musa biayatina, sungguh kami sudah mengutus Musa membawa ayat-ayat kami, baik ayat syariah maupun ayat kauniyah. Ayat syariah itu apa? Wahyu yang disampaikan Nabi Musa kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Ayat-ayat syariah itu apa? Ya contohnya sihir yang mereka bangga-banggakan itu ternyata gak ada artinya di hadapan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tongkat Nabi Musa bukan cuma berubah menjadi ular dalam pandangan mata yang menipu, tapi betul-betul berubah menjadi ular. Sementara tongkat tali milik para tukang sihir itu berubah menjadi ular bukan karena berubah menjadi ular beneran, mata mereka yang tertipu. Tali tetap tali, tongkat tetap tongkat, cuma orang melihatnya ular, sihir. Dan itu kan ayat-ayat apa? Kauniyah. Maka tukang sihir itu justru yang beriman. Sementara Fir'aun yang mendatangkan tukang sihir, Fir'aun itu yang membanggakan tukang sihirnya karena dia gak ngerti, bodoh dia. Ya dia tetap dengan kekafirannya. Kalau yang tukang sihir kan, weh, ini ular sihir ini. Kan tukang sihir itu ngerti, ya kan, kualitas sihir. Tapi ketika melihat fa'alqa Musa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin, Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular yang besar, mereka melihatnya, wah ini bukan sihir ini, ular beneran ini. Fasajada kulluhum ajma'un, semuanya artinya sujud tunduk, aman nabi rabbi Musa wa Harun, kami beriman kepada Allah Rabbnya Musa dan Harun. Nah itu mengambil manfaat, ya, an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Perintah Allah itu adalah bawa mereka, kaummu itu keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Wadzakirhum, ingatkan mereka bi ayyamillah, dengan pertolongan-pertolongan yang sudah Allah berikan kepada Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel. Nabi Musa diperintahkan mengingatkan Bani Israel tentang bermacam-macam nikmat yang sudah Allah berikan, mulai dari diselamatkan dari Fir'aun, laut yang terbelah kemudian menjadi jalan. Kemudian Allah Azza wa Jalla kirimkan mereka awan tempat mereka bernaung, dikirimkanlah makanan al-manna was salwa. Itu semua nikmat Nabi Musa diperintahkan, dzakirhum, ingatkan mereka itu. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Tapi itu hanya bermanfaat, tanda-tanda kebesaran itu bagi orang yang sabar dan syukur. Maka jadilah orang yang sabar, jadilah orang yang syukur, dan itu terus ya. Kalau jadi orang sabar, orang syukur, dia bisa mengambil manfaat. Qala rahimallahu ta'ala wa qala ta'ala fi Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Luqman, alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah. Apakah kau tidak memperhatikan kapal-kapal yang berjalan dan berlayar di atas lautan itu? Semuanya bi ni'matillah, karena nikmat dari Allah azza wa jal. Enggak tenggelam dia. Ombak sebesar apapun, badai kencang datang, itu kalau kita ngobrol dan bincang-bincang dengan ikhwan-ikhwan kita yang pekerjaannya pelaut dan nelayan, ya kan, di Maluku, di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, ya. Berapa hari yang lalu kami ketemu dengan ikhwan-ikhwan kita dari Kabupaten Batubara. Nah, Ustaz Fauzan Medan tahu nih di Batubara. Batubara itu sudah laut yang menghadap ke arah Malaysia sana, di Semenanjung Melaka. Yang mereka pekerjaannya di laut, modelnya betul-betul tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya kan, hanya dengan perahu petinting sendiri malam hari, ya kan, dengan lampu cupliknya itu, ya kan, ya sudah rata-rata mereka pernah mengalami kehabisan bahan bakar, kehilangan arah, terbawa angin, enggak bisa melawan. Ya. Tapi itulah ya kekuasaan Allah Azza wa Jalla, liyuriyakum min ayatihi, untuk memperlihatkan kepada kalian sebagian dari ayat-ayat-Nya. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Itu bisa menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang sabar dan bersyukur. Qala rahimallahu taala atasi ajar yang ke-19. Anahu athna ala abdihi ayyuba bi ahsani tsana'i ala sabri. Di dalam Al-Qur'an Allahu azza wajalla memuji hambanya yaitu Nabi Ayyub dengan pujian yang paling indah. Pujian yang terbaik. Kenapa? Ala sabri. Karena sabarnya Nabi Ayyub. Sabarnya apa, Zul? Nabi Ayyub sabar apa? Enggak tahu. Ubaid, Ubaid. Nabi Ayyub itu sabarnya kenapa? Ismail, sabarnya kenapa Nabi Ayyub? Tertimpa musibah. Musibahnya apa? Sudah betul. Yusuf. Siapa lagi? Yan. Mau angkat tangan, Yan. Angkat tangan maksudnya apa? Mboten ngertos. Oke, pun kalau mboten ngertos. Muhammad gak diajak nih Pak Dokter. Mboten. Ah, ini yang paling depan ini, Hamzah. Nabi Ayub waktu itu kena apa? Penyakit, kena musibah yaitu penyakit. Tahu penyakitnya apa, Zul? Sudah teringat belum? Penyakitnya apa? Penyakit kulit, Bian bisa menjawab. Iyalah. Penyakit kulit, ya kan? Itu penyakit kulit yang gak ada obatnya itu dalam satu riwayat selama 16 atau 17 tahun itu. Iya kan? Apa nyanyah itu ya? Ya luka, nanah, berdarah, cair, bau. Gak ada orang mau mendekat. Jijik orang semua. Ya. Itu bukan setahun dua tahun, Pak. Bukan tiga tahun empat tahun itu. Sudah semua dokter angkat tangan, tabib pun gak bisa apa-apa. Bukan cuma itu. Hewan ternaknya mati. Anak-anaknya meninggal dunia. Ya kan? Hartanya habis. Jadi ini ada yang mengeluh di antara kita kebangetan pokoknya. Ya. Lalu apa-apa dan belum ada apa-apa nih dengan Nabi Ayyub alaihissalam. Itu gak pernah pesimis, gak pernah putus asa, doa terus. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Doanya gitu, ya Allah, engkau arhamur rahimin, engkau arhamur rahimin, engkau arhamur rahimin. Minta disembuhkan, minta disembuhkan, minta disembuhkan, bukan dungo terus, dungo terus, kapal kabule ini loh, terus. Enggak sia-sia doa itu. Ya kalau hari ini tidak dikabulkan berarti jadi pahala tersimpan, ya kan? Kalau kita sudah doa bertahun-tahun kok belum terwujud juga, itu berarti nanti tersimpan sebagai pahala di hari kiamat dan tinggikan derajatnya di surga. Itu aja pokoknya. Enggak mungkin Allah sia-siakan amal perbuatan hamba. Ya kan? Kecuali kalau niat dan tujuannya sudah salah, ya kan, ibadahnya keliru, jelas enggak dapat apa-apa. Nabi Ayyub alaihissalam itu belasan tahun lamanya menderita penyakit seperti itu, tetap sabar. Itu dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Sungguh kami mendapatinya hamba yang bersabar. Ni'mal abdu. Ni'mal abdu itu artinya senikmat-nikmat hamba. Maksudnya kalau kita terjemahkan, sebaik-baik hamba. Kalau kita berbahasa Arab, kita mengatakan ni'mal abdu itu sudah yang terbaik, enggak ada duanya. Iya kan? Enggak ada yang keduanya. Kalau kita mengatakan ni'mas shodiqu anta ya Pak Sur. Ya. Kalau bahasa Arab gitu. Sebaik-baik teman yang saya kenal selama ini Anda wahai Pak Sur. Artinya enggak ada yang nyamai Pak Sur. Wes paling top pokoknya. Kalau memuji Mbah Sur Putri juga gitu. Serius. Serius contohnya kan. Iya, sudah banyak yang Pak Azhar kasih buat ini, mulai jam dinding pakai bahasa Arab lagi. Iya kan, ngecas HP di motor Jupiter ya kan. Sudah heran Pak Azhar. Dan soto ayamnya waktu itu juga. Jadi kalau sudah nikmah itu sudah yang terbaik. Allah memuji Nabi Ayub dalam Al-Qur'an, "Ni'mal 'abdu, sebaik-baik hambalah dia. Innahu awwab," sesungguhnya Nabi Ayub itu selalu kembali kepada Allah Azza wa Jal, menghadap kepadanya, tidak berpaling kepada yang lain. Fa'atlaqa alaihi ni'mal abdu. Allah Azza wa Jal menyebut Nabi Ayub sebagai ni'mal abdu. Kenapa kau dikatakan sebagai hamba yang terbaik? Bikaunihi wajadahu sabira. Karena Nabi Ayub itu orang yang sabar. Ratau Rasulullah gak pernah sambat. Itu loh Zah. Kira. Itu. Wahadha yadullu ala anna man lam yasbir idza butuliya fa innahu bi'sal 'abdu. Maka kebalikannya, kalau seseorang diuji tidak sabar, berarti dia kalau orang diuji dicoba oleh Allah Azza wa Jalla sabar, sebaik-baik hamba. Kalau dikasih ujian dan cobaan tidak sabar malah gerusulah, menjadi apa kata Pak Dokter, seburuk-buruk hamba. Ibnu Qayyim juga bilang begitu, Pak Dokter. Bi'sal 'abdu, hamba yang paling buruk, sing paling kurang ajar pokoknya. Itu kalau bahasa kita, betul-betul hamba yang kurang ajar, enggak tahu diri. Kok enggak sabar itu loh. Dia cuma melihat satu sisi, sisi yang lain tidak. Adapun hal itu sudah kita baca pada halaman-halaman yang pertama. Qala rahimallahu taala al-'ishrun, yang ke-20, annahu subhanahu hakama bil khusrani hukman 'aman. Ala kulli man lam yu'min wa lam yakun min ahli al-haqqi was-sabri. Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa orang yang tidak beriman itu rugi. Orang yang tidak di atas kebenaran dan tidak bersabar itu rugi. Wa hadza yadullu ala annahu la rabiha siwahum. Ini menunjukkan bahwa tidak akan bisa keuntungan itu diraih kecuali oleh mereka yang beriman, kemudian bersabar dan di atas kebenaran. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sungguh manusia itu benar-benar merugi. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang yang beriman beramal saleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sabar yang disebut diantaranya, beriman, beramal saleh, saling mengingatkan dan berwasiat di atas kebenaran dan juga di atas kesabaran. Walihada qala Syafi'i, oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan, "Lau fakkara nasu kulluhum fi hadhil ayati lawasi'athum." Andaikan setiap orang mau merenungkan dan meresapi ayat-ayat ini, lawasi'athum, itu sudah cukup sebagai pengingat, sudah cukup sebagai nasihat, sudah cukup sebagai mau'izah. Dan itu. Jadi jangan merasa miskin, jangan merasa susah, jangan berpikir menderita. Yang susah, yang miskin, yang menderita itu hakikatnya siapa? Yang tidak beriman, yang tidak beramal saleh, yang tidak tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ya. Adapun seorang hamba yang sudah diberi Islam menjadi muslim dia. Sudah dikenalkan dan di beri jalan untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beruntunglah dia, beriman, beramal saleh. Jadi pangkat, jabatan, kedudukan, harta, uang, tabungan, perhiasan, rumah, tanah, sawah, kebun, ladang, saham, itu percuma itu. Itu tetap statusnya rugi, sebanyak apapun yang dia punya. Walaupun dikatakan sebagai orang terkaya nomor 1 di Indonesia, nomor 7 di Asia, nomor 72 di dunia misal, ya. Itu kalau dia tidak beriman percuma. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur, ya kan? Ada satu khalifah yang kelima di Bani Umayyah, ya kan? Di Bani Umayyah beliau khalifah yang kelima. Yang pertama siapa? Umayyah, Bani Umayyah. Kelas 5 harus tahu ini Sirah Nabawiyah. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua putranya Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga putranya lagi Muawiyah bin Yazid. Setelah itu pindah ke sepupunya, namanya Marwan Ibnul Hakam. Yang kelima anaknya Abdul Malik bin Marwan. 6, 7, 8, 9 anak-anaknya lagi. Baru yang ke 10 Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Itu menantu mereka. Bukan anak keturunannya, bukan putra mahkota atau pangeran, tapi justru statusnya apa, kebo? Nah kan, tapi istrinya memang anaknya Khalifah Fatimah ya rahimahullah. Jadi Abdul Malik bin Marwan ini 21 tahun loh menjadi khalifah. Jasanya untuk Islam luar biasa. Wilayah kekuasaannya sampai kemana-mana. Berjihad itu dihidupkan. Para ulama dihormati dan dimuliakan. Sebelum diangkat sebagai khalifah, dikenal sebagai orang saleh, ahli ibadah. Itu putra khalifah. Zaman dulu kan terutama Bani Umayyah, yang namanya para pangeran, para putra mahkota, itu dari kecil dididik di padang Sahara. Ya kan, di gurun pasir negeri Syam sana. Jadi enggak enak-enakan. Jadi kalian adik-adikku para santri di sini, ini arep sukses, arep berhasil, ora mungkin enak-enakan. Zaman dulu itu para raja itu nyekolahkan anak-anaknya bukan di klegen kayak gini, di tengah padang pasir sana. Oh, di sini masih enak, toko dekat, ya kan, Mbah Sur dekat, ya kan. Kadang-kadang sampai lewati sawah sampai di sana, ya kan. Antar jemput. Wah, terus nanti malam minta jajan. Putra-putra khalifah zaman dulu enggak seperti itu, dikirim ke padang pasir sana. Iya kan, saharanya negeri Syam sana. Iya kan. Hidup di tenda-tenda di badui-badui sana, tempat kakek nenek mereka. Karena istri-istri Bani Umayyah banyak dari mereka. Itu dididik bagaimana hidup prihatin, berbahasa dan bercakap dengan fasih karena mereka orang-orang badui, ya kan? Dididik berkuda, memanah, gulat. Ya kan? Udah selesai dari sana, bawa lagi ke istana, dididik adab, administrasi, keperwiraan, militer. Zaman dulu seperti itu. Yang namanya khalifah itu melewati fase-fase seperti ini. Bukan cuma duduk-duduk ini jadi khalifah, gak bisa. Dia harus menjadi yang terkuat. Kalau enggak nanti dilomboni itu apa namanya? Bahasa ngapak dilomboni. Apa? Dikempongi tok. Dia harus kuat, khalifah zaman dulu begitu. Walaupun kemudian akhirnya berkurang kualitasnya, tapi SOP-nya seperti itu. Ya kan, SOP-nya seperti itu ya. Keraton Yogyakarta juga dulu kan seperti itu ya kan. Para pangeran dititipkan sana ya kan. Ceritanya begitu. Jadi kudu prihatin, Zah. Zul, kalau mau sukses berhasil harus kuat, ojo cengeng, jangan manja. Ira. Itulah, jangan kesel, Bi. Jangan. Ya kan, harus kuat dia. Nah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini sebelum meninggal dunia minta dibukakan pintu gerbang istananya. Coba dibuka. Ini sakit parah ini. Dibuka pintu gerbang istananya. Yang pertama kali dilihat itu apa? Tukang tempa pakaian. Tukang tempa pakaian itu tukang jahit itu loh. Tukang jahit keliling. Tahu tukang jahit keliling kan? Ini tukang jahit keliling itu baru melayani ada satu pelanggan datang. Dilihatnya tukang jahit itu kok mengerjakan itu, motong, jahit, senyum, ketawa, bahagia. Kata Abdul Malik, ini padahal khalifah yang saleh loh ya. Khalifah yang saleh bilang, ya laitani kuntu kasaran, ya laitani kuntu kasaran. Kalau boleh memilih, dari dulu saya pengen jadi tukang jahit seperti dia aja. Gak mau jadi khalifah. Ya kan? Kenapa? Jadi khalifah itu kelihatannya cuma gagah aja. Itu hatinya menderita itu. Iya kan? Kelihatannya punya jabatan, seragam, pangkat, emblem-emblem segala macam ini, itu di rumah pusing dia. Ya kan, dikritik, dicaci maki, ini yang istrinya minta ini, anaknya minta ini, yang ini menekan sana, yang ini, wah masalah ini semuanya. Khalifah Abdul Malik bin Marwan, khalifah yang saleh loh. Itu saja menyesal menjadi khalifah. Pengennya malah jadi tukang, tukang jahit gitu. Kok enak men itu tukang jahit sana ya. Dan ini, jadi yang misalkan profesinya tukang becak, kok menderita aku ya? Enggak. Itu tukang becak panas-panas di pinggir jalan bisa tidur ya. Iya, seorang artis katanya kaya raya, dia butuh konsumsi narkoba untuk bisa tidur. Betul, dokter? Betul, banyak artis yang pakai narkoba itu. Para pejabat dan segala macam pengen tidur tuh harus ke Bali, harus ke Singapura, ya kan? Kemudian hotel yang satu malam 10 juta sampai 20 juta, kasurnya empuk, pakai AC, dilayani semua. Itu juga masih belum bisa tidur. Masih belum bisa. Hidungnya tukang becak panas-panas. Tukang sayur panas-panas bisa tidur. Apalagi kalau pas ronda, ya kan? Yang penting foto, ya kan? Laporan di grup A, aman. Mandali, ya kan? Aman terkendali. Bisa tidur dengan nyaman, Masya Allah. Ya ora apa-apa. Enggak ada masalah. Yang penting orang semuanya tahu kalau di pondok ini ada yang jaga. Itu sudah membuat orang berpikir kalau untuk berbuat sesuatu yang jahat. Oh, ada yang jaga di sana. Enggak ada masalah. Saya bukan nyindir yang tidur ini. Malah memuji. Iya kan? Malah memuji. Jangan, wah Ustaz Muhtar kok tegel banget ini. Enggak, memuji saya ini. Bukan mencaci. Baik. Jadi begitu ya, ya apa namanya? Wal asri innal insana lafi khusrin, itu harus kita ingat-ingat. Sudah, kita itu sudah untung lah. Tidak merugi. Nah, kita berusaha bertahan, menjaga supaya tidak kemudian kembali rugi. Wis dikasih kesempatan berislam, beriman, kenal sunnah, kenal manhaj salaf, ketemune ya ikhwan-ikhwan kabeh, pembicaraannya ya tentang agama, tentang ibadah, tahun kerja bakti, gotong royong, ya kan, sumbangan, jenguk orang sakit, semuanya yang baik. Yang baik-baik, alhamdulillah. Tayyib. Wallahu a'lam bisawab. Rencananya mau tak selesaikan, tapi sudah azan ini. Tayyib, kita cukupkan sekian. Sedikit, tapi bisa difahami dan dapat dipraktikkan. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk anak-anak, nanti sholat isya ceritanya sebentar, karena ada tamu. Ceritanya tentang Immanuel Hernandez. Siapa itu Immanuel Hernandez? Nanti habis isya. Hah? Itu.